Jati itu yang kau ucapkan bila janjiku genggam bawa pohon. Sama dari dahan yang rapuh, siapa rangka kita remaja kita tinggalkan, namun aku masih menggenggam janji.